Oke, ini salah satu aktor kebanggaan Jawa Timur, juga favoritnya teman-teman SNP Indonesia. Tentu ada Ramayana, ada SNP Indonesia, juga ada Mike Stone Shooting. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Gary Mahesa Yupalapa. Tegal, terima kasih. Dengan cinta sebagai rahmatnya, agar dapat hidup berkasih sayang laki-laki dan perempuan, agar dapat mengembangkan keturunan demi penerus perjuangan. Itulah Tuhan meletakkan nilai cinta dalam kesucian. Jadi janganlah kau menyalahgunakan bagai pemuas nafsu setan, dan juga janganlah cinta kau jadikan alat pemuat kerusakan. Yupalapa, kita sangat buat anda semuanya, sahabat-sahabatku SNP Indonesia, yang di kiri, yang di kanan, kita goyang lagi, boy. Iya. Yo. Asik. Semoga kasih hati dan waspada, jaga pelihara serta kuasai. Terima kasih. Sehingga sampai waktunya lalu bagimu berdua, bila hidup cinta tiba di titik nikah, tunas muda berguguran sebelum berkembang. Korban dari nafsu birahi durjana yang mengatasnamakan cinta, janganlah kau menodai citra cinta yang memang suci dan mulia. Tunas muda berguguran sebelum berkembang. Korban dari nafsu birahi durjana yang mengatasnamakan cinta, janganlah kau menodai citra cinta yang